Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basyir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziram min ahli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan bi rahmatin minka wa maghfiratin wa ridwan. Ya Hannanu ya Mannan ya Rahimu ya Rahman ya Daimal Ihsan. Amma ba'du, sa'adatal fadil wa ashabal fadail, ulama'an al-kurama wa masyayikhan al-a'izza, para habaib, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh, panjenenganipun Bapak Kiai Haji Mas Muhammad, sekalian Nyai Hajah Mas Maslihah Bakir, panjenenganipun Kiai Haji Mas Mansur, ingkang sareng-sareng kita dongaaken mata'anallah bituli hayatihim wa nafa'anallah bi'ulumihim wa adamallah karamahum fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma, amin Allahumma. Hadir di majelis mulia ini guru-guru saya, kiai-kiai saya, beliau sahibil fadilah Kiai Haji Mas Abdul Jalil Bakir, beliau Kiai Haji Mas Bakir Zainul Ibad Abdurrahim, ingkang sanget kula ajeng-ajeng doaipun barokahipun. Ugi para kiai sanesipun ingkang boten saged kula sebut asmane setunggal-setunggal, nanging saestu boten ngurangi raos hormat lan ta'zim kawula dhateng priyagungipun. Pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, dari jajaran Musbika, Bapak Endan Ramil bersama para anggota, Bapak Kapolsek bersama para anggota yang sama-sama kita hormati, Bapak Kepala Desa, para perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat, para jamaah, bapak-bapak, mas-mas, kang-kang yang saya hormati, ibu-ibu, mbak-mbak yang mempunyai peranan besar dalam meramaikan acara siang hari ini. Subhanallah, rawuh ibu kula punyai hajah nikmatus solehah. Alhamdulillah sehat nggih ibu nggih. Bu, sampun siap ngaji napa dereng? Nyun pangapunten, jenengan wau tak sebut mempunyai peranan besar dalam meramaikan acara hari ini, karena memang acara hari ini sing rameni wong wedok-wedok. Anjene acara apa ae apen gak ana wong wedoke gak iso rame nggih Bu nggih. Soale cangkeme wong wedok siji iku ramene iso ngalahno wong lanang 100. Titenono pasar endi ae, kapan sing dodol lanang, sing tuku lanang, padha lanange, biasane gak pati rame. Contoh pasar sapi. Luwih rame sapine tinimbang wonge. Seje karo pasar kok sing dodol wedok, sing tuku ya wedok. Ramene ndak karuan. Contoh pasar buah. Ate ngenyang salak sak kilo iso 3.5 jam. Didelak, diulek, ulak, diutak, dipenyat. Akhirnya nawar, pinten bu salake sak kilo? 20.000 dek, cek larange. Salak cilik-cilik 20.000, aku wingi tuku ndang ngene pasar kono iku 14.000 nang salake gede-gede. Sampeyan adol cok larang-larang poko, salak sak kilo 20.000 ambekan salake sampeyan sak opel-opel. Bakule tersinggung dilokno salake sak upil-upil. Akhire bakule ngomong, "Dik, rupamu ayu kok upilmu sak salak-salak." Allahumma sholli ala Muhammad. Berdasarkan informasi yang saya terima, para jamaah, semalam sudah ngaji dengan 3 mubalek yang tujuannya pasti sama, membentuk karakter kula panjenengan supados dadi api. Hasil utama dari perjalanan suci Isra Mi'raj itu adalah perintah sholat. Betul? Ini mbok gak semangat toh. Hasil utama dari perjalanan suci Isra Mi'raj itu adalah perintah sholat. Betul? Sholat itu miniatur dari manajemen kepribadian. Kalau sholatnya benar dan baik, pasti kita akan menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter ulil albab, sebagaimana yang diharapkan dalam Al-Quran. Orang sholat itu pertama dituntut khusyuk hatinya. Kalau hatinya khusyuk, maka hati menjadi sensitif, dadi wong sing ahli zikir. Yang kedua, khusyuk pikirannya. Kalau pikiran sudah terlatih khusyuk, maka pikiran ini akan kreatif, jadi orang yang ahli fikir. Yang ketiga, dituntut khusyuk seluruh organ tubuhnya. Kalau organ-organ tubuh manusia sudah terlatih khusyuk dalam sholat, maka akan menjadi ahli ikhtiar. Sehingga dengan sholat yang baik terbentuk karakter yang ahli zikir, ahli fikir, ahli ikhtiar, yang takwa, yang cerdas, dan yang terampil. Hatinya sensitif, otaknya kreatif, hidupnya produktif. Atine tertib, utee lantip, tangane yo urip, ngerti, pinter, tur prigel, sregep zikir, pinter mikir, gelem nyopir, lek duwe musuh wani melintir. Mampu menghadapi masalah moralitas, kreativitas, dan kriminalitas akliyah, kolbiyah, jasadiyahnya terpadu, raga, rasa, dan rasio menyatu. Posisi utama sholat itu ada tiga para jamaah. Pertama berdiri, yang kedua bermerkungkung, yang ketiga bernyosop. Tak karepku sang ceramah aku kok. Posisi utama sholat itu tiga: berdiri, rukuk, sujud. Lah duduk antara dua sujud itu masuk kategori berdiri. Yuk kita ambil hikmahnya. Pertama, berdiri. Pada saat berdiri, manusia itu lebih tinggi kepalanya daripada dadanya. Betul? Ana wong kene sing tepak ngadeg dodoe luwih dhuwur timbang sirahe. Kepala tempatnya otak, dada tempatnya hati. Otak untuk berpikir, hati untuk berzikir. Rata-rata manusia itu lebih tinggi otaknya daripada hatinya. Lebih menggunakan fikirnya daripada zikirnya. Selama masih kondisi seperti ini, belum bisa jadi orang baik dan benar. Pokoknya nek kapan isek lebih gunakno pikir daripada zikir, luweh gunakno otak daripada ati, gorong iso dadi wong bener, gorong iso dadi wong apik. Akhirnya temperamen, emosional, mudah marah, gampang tersinggung. Ono wong mengsem rumangsane ngenyek. Kalau aku orangnya enggak kayak gitu. Aku sukanya positive thinking. Jadi kalau ada ibu-ibu, mbak-mbak yang senyum sama aku mengartikannya berarti dianya suka sama aku. Nelapa urip sepisan ae ati digawe lara-lara. Mangkane wong iku lek sik atik luweh nggunakno otak daripada hati, menggunakan fikir daripada zikir, biasane emosional, temperamen, mudah marah, gampang tersinggung. Mangkane terus dikongkon rukuk. Ketika rukuk, kepala sejajar dengan dada, otak seimbang dengan hati, fikir selaras dengan zikir. Ini tangga menuju untuk menjadi orang baik. Tapi belum cukup, masih balance, masih seimbang antara fikir dengan zikir. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini bapak ibu salah satu hikmah Allah mempertemukan laki-laki dengan perempuan dalam ikatan suci pernikahan, agar terjadi keseimbangan menjalani kehidupan. Karena laki-laki biasanya lebih menggunakan pikiran, kalau perempuan lebih menggunakan perasaan. Ayo tonton lek tepak ana lanang wedok sak bojone gegeran. Mencing sing lanang ngomong elak ngene. Saman iku lho Dik wong wedok gelem mikir. Mangane ta apa-apa iku mikir. Sing wedok lek jawab ya apa? Iya saman enak dadi wong lanang, ancane wong lanang iku gak ngeras. Sakno. Ya kono enak. Mari nyebut gawe toto oma, mangan mari mangan turu, gak mikir apa-apa ngene iki wong wedok urusane sak pirang-pirang. Ya sampean niku belanjani yo gak bejaji mangan lek gak lawo enak yo nesu-nesu ngamuk-ngamuk. Aku dadi wong wedok yang meneh yang meneh dikon ngalah terus ae. Mosok wong rumah tangga iku ngono gak ngono Mas, jeneng wong rumah tangga mesti yo kudu gantian. Ambekan maneh wong wedok urusane yo gak ming blonjot tok engko anak rewel yo wong wedok omah kotor yo wedok pakaian kotor yo wedok sampean dadi wong lanang mikir apa? Makane durung iso bener. Terus dikongkon sujud. Ketika sujud, kepala lebih rendah daripada dada, bahkan lebih rendah daripada albokong. Makanya wong sujud iku kudu bener posisine, syariate ditepakno dhisik. Aja sampai bokonge rememek. Makanya jari-jari kaki harus memancal. Ayo menjejek kae. Matur suwun ya usulanmu ya. Menjejek agar bokongnya bisa menjentit. Kalau jari kaki tidak menjejek kan bokong tidak bisa menjentit. Sorry, kadang ada orang sholat itu yang enggak bener. Mau sujud itu sikile digantung karungin. Lah terus yang menemplek ke tempat sujud itu cuma epek-epeknya saja. Jangan sampai tekan sikut sak lengene ngene, dadine rememek kaya garangan. Nah ini nanti dada enggak bisa lebih tinggi daripada kepala. Allahumma shalli ala Muhammad. Posisi sujud ini posisi manusia terdekat kepada Allah. Maka sujud itu antik. Anda berbisik kepada bumi, tapi bisikan Anda didengar oleh langit. Allahumma shalli ala Muhammad. Wong iku lek sujud sirahe luwih ndek timbang dodoe. Berarti hatinya lebih tinggi daripada ya Allah gak nyaut iki rupane ayu-ayu oon. Wong sujud iku dodoe luwih dhukur tinimbang sirahe. Berarti hatinya lebih tinggi daripada otaknya, lebih menggunakan zikir daripada fikir. Ini yang akan saya sampaikan. Untuk menjadi baik berarti kulon jenengan ken memprioritaskan zikir. Allahumma shalli ala Muhammad. Ringkes-ringkes mawon. Yo. Gak melu nyangoni cerewet. Zikir iku apa sih? Tarditu bismillahi lisanan au fikratan au qalban. Mohon maaf, saya membaca dalil kayak gini. Kalau salah di sini ada guru saya. Lek aku ngaji kok salah, berarti sing goblok gurune. Papa wong nduk jero kono kok. Sing sitok nduk wingkluk gak wani ndangak. Gurune mesti mbaten, murite koyo ngono tope apa maneh gurune mesti ngono. Lah yang ngono iku resikone. Lek adek ngajine salah, berarti sing goblok gurune. Mengulang-ulang mengingat dan menyebut nama Allah dengan lesan, dengan hati dan dengan pikiran. Tujuannya untuk merangsang agar kita selalu menyadari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mudah dilakukan oleh orang-orang awam seperti kula panjenengan. Karena kalau mau ditenani, hakikatnya zikir itu berat. Zikir yang sesungguhnya itu adalah melepaskan diri dari kelalaian dan kelupaan, kemudian memenuhi hati dengan Allah sehingga apapun selain Allah enggak bisa masuk ke dalam hati karena sudah tidak ada ruang lagi. Mbah koyoke enggak paham. Baleni mana? Yo anjane kudu telaten, ngomongi wong sing gak pati cerdas iku kudu telaten. Melepaskan diri dari kelalaian dan kelupaan. Kemudian memenuhi hati dengan Allah sehingga apapun selain Allah gak bisa masuk ke dalam hati karena memang sudah tidak ada ruang lagi. Tapi ini sulit, hanya bisa dilakukan oleh orang-orang khas sing ngomong dhewe iki ndak iso blas. Apa mana sing diomongi malah nemen ketok e. Dipancing gawe omongan sik. Makane Kanjeng Nabi lak pesen, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Sapa wonge sing iman yang Allah, iman nang dina akhir, mongko becik ngucapo sing apik. Lek gak iso menengo. Ojo kakean. Sapa ngomong cocotmu? Cek kasare wong kene. Rumang saku aku iki wis kasar sik ana sing ngasari maneh. Nyen pangapunten, soal ngene, padha-padha omongan iku artine beda-beda. Padha-padha swara maknane iso seje-seje. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya kalau kasih contoh sederhana. Klaksone sepeda motor iku suarane tit. Disenggol gawe jempol suarane yo tit. Mas yo dipenek gawe epek-epek suarane yo tit nyauto ta. Digoco sak banter-bantere suarane yo. Mas yo diincak-incak ditungkai suarane yo tit. Nah, sama-sama tit. Itu artinya berbeda-beda tergantung dari tujuan orang yang mengunekkannya. Kadang-kadang tit itu artinya takon ketemu karo kanca pedan motor diunekno klaksone tit ate nandi cak tit artinya ate nandi cak. Kadang-kadang tit iku manggakno tit monggo, kadang didit permisi, kadang-kadang tit njaluk mbukakno lawang. Mulai wis kebengen omahe tutupan lampune peteng sepi, akhirnya klakson diunekno tit, aku wis mulai bukaan lawangi. Malah kadang-kadang tit iku artine meso. Contoh ya, lampu merah nduk jalan raya. Ya mesti masuk lampu merah nduk kuburan. Iki kate bantah ya. Tak disiki wek. Lampu merah nduk jalan raya. Terus kendaraan antri jejer-jejer. bareng lampune wis ijo, kendaraan ndok garepe lho ndak mlaku-mlaku. Akhire titit tit ngilokno iku tit meso. Lampune wis ijo yo gak melek ta matamu. Tit. Mohon maaf saya bahasanya kasar. Nyen pangapunten panjenengan lek kepengin sing halus yo kapan-kapan ngundangno kiai bangsa halus. Yo bekecil tak demit ngono undangan. Saya bahasanya kasar. Andaikan kok dilokno, iku ceramah cek kasare. Mohon maaf bagi saya kasar enggak masalah, yang penting kan laris. Timbangannya halus ndak payu ayo. Ceramahe halus tapi sing teko cuma wong pitu. Sing limo ngantuk, sing loro turu ngono iku. Pak, sorry. Sama-sama tepuk tangan. Nah, tepuk tangan itu bahasa Inggrisnya the keplok. Itu artinya beda-beda. Ada tepuk tangan yang artinya memanggil, plok plok plok itu artinya manggil. Kancane ndak ada, dikon parek, plok plok plok mrene yo. Kadang tepuk tangan itu artinya ngusir. Iya, ngusir. Marek potongan ngene-ngene iki ya. Melu lungo nang dalem. Padahal kono ku panggonane undangan khusus, tamu khusus. Lah kok melu lungo ndongone kono ndogros. Dikeploki nang panitia, plok plok plok minggato. Gonmu duduk ndek kono, ngleset ngisor panggung ae. Mangkane padha-padha omongan, hasilnya beda-beda. Halo. Bisa dilanjut? Ibu kok enggak dengerin sih, Bu? Kok pada melotot? Ibu, hari ini ibu boleh memandang aku. Tapi jangan kayak gitu dong mandangnya. Aku takut nanti punya perasaan aneh-aneh. Ya takut aja sih, khawatir nanti ada yang punya perasaan, kok suami aku tidak seganteng kiai itu. Ya enggak boleh, Bu. Ibu harus sadar dong kalau wajah ibu juga tidak secantik istri aku. Ya enggak level. Ngene. Podo-podo omongan iku lho hasilnya seje-seje. Lek omongan sampean omongan ngaji, alamat kate tambah ilmune. Amino. Baleni, lek omongan sampean omongan ngaji, alamat kate tambah ilmune. Lek omongan sampean omongan ibadah, alamat kate tambah ganjarane. Lek omongan sampean omongan silaturahim, alamat kate tambah sedulure. Lek omongan sampean omongan ngrasani, alamat kate tambah dosane. Amin. Oleh omongan sampean omongan utang, alamat kate tambah koplake. Makane padha-padha ngomong, ayo ngomong sing apik. Soale omongan niku iso nular. Ngomong niku padha karo nyebarno. Ngomong apik padha karo nyebarno apik, ngomong elek padha karo nyebarno. Semangat dong, ngomong apik padha karo nyebarno. Ngomong elek padha karo nyebarno. Kula ngomong apik sepisan ae. Dirungokno wong 2000 padha karo kula ngomong apik ping 2000 padha karo kula nyebarno apik dadi 2000 nggih napa mboten padahal aku cuma ngomong sepisan tapi sing ngrungokno wong 2000 padha karo nyebarno apik ping 2000 sebalike kula ngomong elek sepisan ae dirungokno wong 2000 iki padha karo kula nyebarno elek ping 2000 hati-hati sing nom-nom lek update-update status ngeser-ngeser sing hati-hati status gak genah mero diser rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Iki lho sampeyan janji statusmu isih ana ndok kono diwaca wong terus. Tamane ndok alam kubur ya terus oleh kiriman. Rasain tangan sing nretis-nretis yo. Maka pilihlah omongan yang baik, karena omongan yang baik itu bisa menuntun manusianya menuju pada kebaikan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu bapak, para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, iman kita harus bisa mengekspresikan amal-amal sholih. Mbok kaya gak ngerti yuk diomong ya apa yuk. Oh ngerti ya wes. Berarti aku sing oon nih. Maka isyarahnya amanu wa amilus. Coba nyambung amanu wa amilus. Ini pelajaran. Kalau ada amanu maka yang timbul pasti amilus sholihat. Kalau ada iman, maka yang timbul adalah amal-amal kebaikan. Wong nglakoni amal sholih, wong nglakoni apik, iku mergo dorongane iman. Sebaliknya, kalau enggak ada amanu, enggak akan terjadi amilus sholihat. Akhirnya berbuat jahat. Makanya zaman saiki ngerti, lapo wong kok sampai berbuat jahat? Lapo wong sampai ngelakoni maksiat? Soalnya gak ono imane. Janji ono imane, ndak kira ngelakoni maksiat. Maka enggak pernah terjadi copet mau beraksi kok baca niat dulu. Nanti nyopet yang bismillahirrahmanirrahim nawaitul nyopeta sunnatan lillahi ta'ala. Ono wong ate zina nang tawasul dhisik. Hah? Lah iya mangkane. Pokoknya iman itu kudu berkualitas, iman itu kudu bersih. Soalnya iman itu sambungin nang Allah sing maha suci. Makanya iman kudu bersih. Lek ate imane kotor, gak connect nang Allah, gak iso nyambung. Sambungane iman itu karo Allah sing maha suci. Makanya iman pun harus suci, iman pun harus bersih. Jangan sampai kotor. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allahu jamilun yahibbul jamal. Iku kok mantuk-mantuk ngerti artinya? Hah? Gak ngerti ya, aja mantuk-mantuk malah bingung no penceramah. Penceramah nyawang jamaah itu tujuane ngukur, jamaah iku wis paham ta gorong. Lek wis paham berarti kanthi dibaleni keterangane. Lek gorong paham dijelasno, nek perlu dibaleni. Lah ukurane antek mantuk-mantuk dianggap paham. Makanya sama lek gorong paham, aja antek mantuk-mantuk, ndong ngongon. Aku cek weruh ukurane sampean. Nek goblok aja adek macak pinter ta. Bingung no wong malah. Paling repot ngadepi wong goblok macak pinter ngono. Wis karowan goblok aku goblok kaya aku ngene iki lho. Imane kudu suci, kudu bersih. Lek gak bersih gak iso nyambung nang Allah. Nggih? Wis, soalnya ngene ya. Apapun yang keluar dari manusia, baik itu ucapan maupun perbuatan, itu sumbernya dari dalam. Dalam itu tempatnya keimanan. Maka kalau sumber dari dalamnya baik, keluar lewat ucapan maupun perbuatan pasti baik. Kalau sumbernya dari dalam jelek, keluar lewat ucapan ya ucapan jelek, keluar jadi perbuatan pasti perbuatan jelek. Saya seringkali mencontohkan wong ilek sumbernya tekan jero apik, sekalinya bersin ahing metune mesti apik, alhamdulillah. Tapi lek sumbere tekan jero elek, wah ini ndak alhamdulillah. Panganan sing metu, tahu bulet. Soto. Anjen sumbere tekan jero departemen perbadokan. Wong iku lek sumbere tekan jero apik, mlaku sak mlaku kesandung cetet yo innalillah. Ya Allah, astagfirullah. Iku refleks yo otomatis, gak settingan, otomatis. Tapi lek sumbere tekan jero elek, mlaku nang kesandung, sing metu yo kewan-kewan sikil papat iku. Gak contoh sapa ngomong asu mau. Wis kewan sikil papat wis mencakup ate dicontokno asu bareng. Ngomong asu karo nyawang aku kok. Gak enak lambemu yo. Ngene lho. Ayo tak baleni maneh. Op menengo ta. Iki jadwal nyelak iki jenenge. Asline jadwal iki nang Purwodadi. Purwodadi diundur habis asar. Gara-gara ning kene dijaluk, lha sing njaluk gurune ya ora wani mbantah. Kula wonge ndingklukno kono mbek rokokan niku. Mbah oleh pira lek maklari ngono. Senengane merkosa wong ae. Karo padahal kula wingi niku tulung agung empat tempat. Pagi, siang, malam, malam. Apane sing cair? Allahumma shalli ala Muhammad. Hoi. Apa ae sing metu teko menungso, mbok ucapan, mbok perbuatan, iku sumbere teko jero. Ngene lho. Ibarat yang keluar dari cucuknya ceret itu ya apa yang menjadi isinya ceret, demikian pula yang keluar dari cucukmu itu ya apa yang menjadi isi hatimu. Dijawab nggih? Biar semangat, cek semangat. Ceret itu kalau dalam isinya teh, disuntek dari cucuknya pasti keluar. Nah, ngono seneng aku. Ceret kalau dalam isinya kopi, disuntek dari cucuknya pasti keluar. Yang kenceng, ceret kalau dalam isinya susu, disuntek dari cucuknya pasti keluar. Ngono Pak, kalau yang keluar susu mesti loro. Soalnya susu ki mesti loro. Lek cuma siji yo su ngono tok. Susu loro. Lah iya, susu ki mesti loro, susu. Nek cuma siji jenenge apa? Nah, nek loro jenenge? Nah, nek telu jenenge? Lah ngono. Cerdas lek ngene iki. Temen yo. Wis-wis. Ceret kalau dalam isinya jahe, disuntik dari cucuknya pasti keluar. Ceret kalau dalam isinya oyo, disuntik dari cucuknya pasti keluar. Oyo. Walaupun joboe ditulisi kawedi teh manis, tapi yang jero isine oyo, coba disuntik cur metune oyo gak kira teh. Walaupun teh karo oyo yo mirip yo. Yo warnane yo munduk-munduk eh. Mangkane uang iki aja gampang tertipu karo casing. Aja gampang tertipu karo penampilan luar. Kadang penampilan luare apik, tapi jerone elek. Nggih. Gedang sing warnane kuning gorong karuan mateng, kadang jerone mentah. Ana wong wedok pakaiane brukut. Udunge kompor kepethi ngene iku. Jarine pake busana syar'i. Busanae lo syar'i. Ngono iku anggitmu mesti ustazah. Tak mesti kadang pakaiane ngono ternyata germo. Wong alim ya anggitmu ditontok teko jubahe ngono ah. Jubahe rangkep 5. Sorbane dawane 2750 meter. Tasbih kawethi gedhi. Ndak teko kayu tasbih wong kelopo direntengi ngono. Ngono iku ah. Yunda tontonan kapasitasnya, kualitas keilmuannya dan seterusnya parke nang Gusti Allah, welase karo umat. Ngono iku. Woi. Woi. Mangkane kena digawe ukuran. Wong iku apan jerone apik, metune ya apik. Apan jerone elek, metune ya. Subhanallah. Diterusno napa mboten? Kamu ngajak terus konsentrasi. Aku bareng cek iso konsentrasi. Lama sih menungso iku kok kudu apik. Soale iki waktune ndak cukup lek diterangno kabeh. Nginep ndi? Pirang-pirang dina wis nginep, saya dikongkon nginep maneh. Kula terusno. Lapo sih? Wong iku kok dikongkon apik. Ayo berangkat dari firman Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian apa saja yang ada di muka bumi. Jadi jagat raya semesta diciptakan Allah itu untuk kalian, untuk manusia. Bukan untuk yang lain, makhluk yang lain ini pelengkap. Allah nggak langit sak isine kanggo menungso, nggak segoro sak isine, bumi sak isine, nggak hewan, nggak buah macem-macem, nggak no menungso. Jadi bu, ono buah, ono anggur, ono kelengkeng, ono duku, ono salak, ono rambutan, ono blimbing, iku kanggo menungso kabeh. Sampai malaikat sing ditugasi ngodot, iku gak oleh melu mangan. Lho buah-buahan iso gedhe iki anggitmu modot karepe dhewe. Enggak ono tim pengodotan. Malaikat yang ditugasi Allah untuk mengodoti. Ya mengodoti. Iku ae malaikat sing bagian ngodoti lho gak oleh melu mangan. Malaikat tugasmu cuma ngodoti tok lho, gak oleh melu mangan. Iki aku gak enak menungso. Ngono. Lah karena semua diciptakan untuk manusia, maka ukuran dunia ini manusia. Yang jadi ukuran dunia ini manusia. Dunia dikatakan dunia yang baik kalau manusianya Semangat dong. Donya iki diarani donya sing apik nek kapan menungsane donyane ya dadi rusak lek kapan menungsane baleni baleni cek jelas. Donya iki diarani donya sing apik lek kapan menungsane tapi donyane dadi rusak lek kapan menungsane kok mrene ya para ya. Lah jenenge sing rusak apa-apa iku menungso nang. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Munculnya kerusakan di daratan dan di lautan itu karena perilakune menungso. Wedhus. Ya. Mbok kok mrono. Wedhus. Ngerusak tanduran piro sih? Paling 5 tekem ngono ae. Tapi lek menungso tanduran pirang-pirang hektar lho sontek dirusak menungso. Watu pirang-pirang gunung iso entek dididili wong kene kok. Lho nggih mboten. Makane kula lak sering ngomong, kucing lek kucing temen nyolong pindang telu ya wis, sing entek-entek sembarang iku kucing garong. Bajing temen nyolong klopo siji ndak entek kok sing entek-entek iku bajingan, ngono iku lho. Halo. Lah menungso iku sing dadi ukuran atine. Kapan atine menungso apik, lakone menungso mesti apik. Uang itu lek sapi, walaupun disikapi elek, penompone tetap api. Masih yo dielek elek kau yopo, dianggap api. Mangkane dadi api, mangkane uang itu lek sapi temen. Gak ono barang elek parek parek itu gak ono. Uang saya elek elek barang lek marek malah dadi api. Iku lek uang api temen. Disikapi elek kau yopo, penompone tetap api. Contoh, ono mbah wedok, namanya nenek.